Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira amma ba'd. Ahabbati billah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita melanjutkan bacaan kita. Sampai di mana kemarin? Berapa minggu yang lalu Al-Qalam ayat yang 36 ya. Kita mulai dari 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Baik. Sampai ayat 32. Ayat yang ke-35. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجَرِمِينَ. Jim sukun adalah huruf qalqalah, dipantulkan. مُسْلِمِينَ مِنْ كَسْرَةٍ. Setelah mim, ya sukun. Atau ya sukun sebelumnya kasrah. Adalah mad tabi'i. Mad tabi'i dipanjangkan dua harokat, dua kalinya. Kal mujarimin. Kal, ada hamzah wasal, ada alif berdiri. Kemudian sad saghirah. Hamzah wasal dianggap tidak ada. Langsung ke huruf lam sukun. Kal, bukan kal, tapi kal mujarimin. Min, ya sukun, sebelumnya kasrah. Kemudian nun disukun. Dipanjangkan 6 harokat, 2 harokat, dan 4 harokat. Mad arif disukun. Mad arif disukun, yakni sukunnya tidak asli. Sukunnya tidak asli. Huruf nun asalnya berharokat, kemudian disukun. Berarti sukunnya tidak asli. Nah, inilah yang disebut dengan mad arid disukun. Sukun arid, sukun yang tidak asli. Malakum kaifa tahkumun. Ma, mad tabi'i. Alif sukun sebelumnya fathah. Matabi'i panjangnya 2 harokat. Malakum mim sukun bertemu kaf. Izhar syafawi. Bacanya jelas. Syafawi. Karena keluar dari 2 bibir. Malakum kum kaifa. Baik. Ya sukun sebelumnya fathah. Lin. Bacaan yang lin, yakni bacaan yang suhulah. Disebut dengan lin, yakni lin, lin maknanya adalah suaranya tidak terhalang. Keluar dengan mudah. Lin di mana suhulah. Ayat yang ke-37. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. Mim sukun bertemu dengan lam. Mim sukun bertemu dengan kaf. Izhar syafawi. Qaidah menyebutkan apabila mim sukun, apabila mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, selain mim dan ba, bacanya jelas. Kitabun fihi tadarusun. Kitab matabi. Tanwin bertemu fa. Ikhfa. Tarqiqa. Ikhfa tipis. Ikhfa tipis. Naam. Huruf dal, huruf qalqalah. Dipantulkan. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Apabila huruf-huruf tersebut terdapat sukun, maka dipantulkan. Dipantulkan. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna ifgham bigunnah kamil. Nun adalah huruf gunnah. Apabila tasdid, maka menjadi sempurna. Inna. Baik. Lama tahkunam. Lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Kha. Boleh dibaca bersih dan kotor. Kha. Kha. Dua-duanya boleh. Kha atau kha. Hakata. Ya tasdid. Huruf bertasdid menunjukkan 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian sukun yang pertama diidghamkan, dilaburkan ke dalam huruf yang kedua. Nah, kelihatannya satu tapi dua. Tatkala mengucapkan akan terasa huruf tersebut adalah ya huruf atau dua huruf. Nah, misalnya takhayya, takhay yang pertama sukun, takhay ya yang kedua berharokat. Baik, kemudian dihilangkan huruf yang pertama yang sukun, kemudian diganti dengan tasdid. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Balighatun, tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Izhar terbagi menjadi tiga. Izhar halqi, izhar mutlak, izhar syafawi. Izhar halqi, yani izhar halqi tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah. Huruf-huruf izhar ada enam. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Alif atau hamzah, ain, ghain, kemudian ha, kha dan ha. Ada enam huruf. Semuanya keluar dari tenggorokan. Nah, ini disebut dengan izhar halqi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari enam huruf ya izhar, maka bacaannya jelas. Jelas yang dimaksud di sini adalah tidak dengung dan tidak samar-samar. Balighatun, bukan balighatun atau balighatum. Nah, tapi jelas. Balighatun ila yaumil qiyamah. Samar buta. Apabila kita sukun berubah menjadi ha. Apabila kita sukun di tamar butoh berubah menjadi ha. Kalau kita wasalkan tetap sebagai ta. Inna lakum lama tahkumun. Inna telah kita bahas tadi. Baik. Salhum ayyuhum bidalika za'im. Salhum ayyuhum bi mim bertemu ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Nah, ikhfa ini bacanya samar-samar. Syafawi yakni karena keluar dari dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah bertemu, merapat. Salhum ayyuhum bi. Ayyuhum bi. Bidhalika za'im. Za'im mat'arid sukun. Am lahum syuraka'u falyatu bi syuraka'ihim. Syuraka'u. Syuraka kaf. Ada tanda mat di atasnya adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil panjang bacaannya empat harokat. Disebut dengan mat wajib muttasil karena para ulama sepakat memanjangkan empat harokat. Fal ya'tu bi syurakaihim in kanu sadiqin. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ شُرَكَاء. Ini juga mat wajib mutasil. إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Nun sukun bertemu dengan kaf. إِخْفَى تَرْقِيقَ. إِخْفَى tipis. Karena إِخْفَى terbagi menjadi dua. إِخْفَى تَفْخِيم. ikhfa tarqiq. Tafkhim yani tebal, tarqiq tipis. Yawma yukshafu an saqin, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. An saqin, nun sukun bertemu sin ikhfa. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf waw adalah idgham bigunna naqis ghairu madh. Dia idgham bigunna tetapi naqis. Yang dimaksud dengan naqis di sini adalah masih tersisa sifat huruf. Masih tersisa sifat huruf. Naam. Wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Yastati'ta memiliki sifat tafkhim, sifat hamz. Ta tidak memiliki sifat hamz, sehingga jangan tastati tapi tastati. Hakaza. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Sedikit hukum yang bisa kita sampaikan. Fadhal. Dari kanan, Fadhal. Ayat 35 sampai 42. Fadhal. Nah, barakallahu fikum. Kalau nafasnya enggak kuat, boleh berhenti di tengah-tengah ayat. Boleh berhenti di tengah-tengah ayat. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, fadhal. Za. Naam, barakallahu fiik. Baik, tafadhal. Nah. Sal. Ayyuhum bi ditahan dikit. Nah, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya. Ayyuhum bi ditahan ayyuhum Nah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Fihi, fihi, hinya itu cepat huruf lam. Takhayyarun, takhayyarun. Aimanun, maknanya ditahan dua harokat. Falyatu. Saqiu. Saqiu. Sa, hanya ditahan. Naam, fala yastati'un. Naam, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Allah yasa. Selanjutnya. Falyatu, tunya dua rakaat. Sakin. Naam, barakallahu fi. Selanjutnya. Za, zain. Naam, barakallahu fiik. Hadza. Nah, dari Anda ingin dengar ini. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Thank you. Naam barakallahu fiik. Selanjutnya. Naam barakallahu fiik. Salakhir. Kaifa ta. Kaifa langsung cepat huruf ta. Ila, jangan illa, ila. Wa yud yukshafu sa sanya ditahan an saqiu nam barakallahu fikum baik. Ada yang perlu disampaikan? Ada tambahan faedah? Fadhal. Oh baca? Fadhal. Belum berani. Nah, baik kita cukupkan ya. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.